Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Hamdan kasiran tayyiban mubarakan fi. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil akhir. Amma alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, terutama dua nikmat yang paling indah, yang paling agung, yang paling mulia dalam kehidupan kita, yaitu nikmat Islam dan nikmat sunnah. Yang Imam Ahmad bin Hanbal rahimahullah berkata, "Man mata alal islami wa sunnah, mata alal khairi kulli." Barang siapa yang wafat di atas iman dan Islam dan sunnah ini, maka dia wafat di atas kebaikan seluruhnya. Kemudian kami di kata sambutan ini, ya, maksudnya ingin mengucapkan banyak terima kasih yang sebesar-besarnya. Pertama kepada DKM Masjid Agung Trans Studio yang selalu memberi kebaikan kepada kami makasih, memberi izin dan kesempatan sehingga kita semua selalu bisa menuntut ilmu dengan tenang, dengan enak, dengan nyaman di masjid yang mulia ini. Semoga Allah Subhanahu wa taala membalas kebaikan mereka. Jazakumullahu khairan wa barakallahu fiikum. Kemudian yang kedua, kami ingin mengucapkan khusus terima kasih kepada dua bunda kami yang menjadi penasehat bagi dua komunitas yang telah bekerja sama pada kegiatan pengalaman umum ini, yaitu Markas Ilmu dan Yayasan Al-Imam Al-Bukhari Sulawesi. Yaitu yang pertama, bunda kami Al-Ustaz Zulkarnain bin Muhammad Sulusi Hafizullah Ta'ala, dan yang kedua penasehat Yayasan Imam Al-Bukhari Sulawesi, yaitu Al-Ustaz Abu Muawiyah Askari bin Jabal Al-Mulisi Hafizullah Ta'ala. Dengan adanya kebaikan mereka berdua, persatuan, kedamaian mereka berdua, maka terbukalah pintu-pintu kebaikan yang sangat besar. Dan ini salah satunya kedatangan para ulama Yaman, dan para ulama Mesir ini akan terus terjadi setiap tahun dengan sebab kebaikan yang indah datangnya dari Allah Subhanahu wa taala. Kami sudah merencanakan ulama Mesir saja itu akan datang setiap tahun dua kali. Setiap tahun dua kali, dan insya Allah kita sudah bersepakat akan menghadirkannya terus ke kota Kembang, kota Bandung yang indah. Yang pertama di awal tahun, yang insya Allah di tahun 2025 kita akan hadirkan putra dari Syekh Muhammad Said Husan, yaitu Syekh Abdullah bin Muhammad Said Husan. Semoga Allah menjaga beliau dan ayahnya, ulama besar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Tidak ada ulama Ahlus Sunnah, ikhwan Ahlus Sunnah, terutama di Mesir, yang tidak kenal singanya Ahlus Sunnah di negeri Mesir, yaitu Syekh Muhammad Said Husan. Hafizullah Ta'ala, semoga Allah selalu menjaganya, selalu memanjangkan umurnya di dalam ketaatan dan kebaikan. Dan insya Allah di setiap bulan yang sama di pertengahan tahun seperti bulan ini, bulan Agustus dan September, Syekh Khalid bin Utsman akan kita undang kembali tahun yang akan datang. Dan mudah-mudahan kita bisa mengundang ulama-ulama Mesir lainnya, ya, dan ulama-ulama dari Saudi Arabia dan negeri Yaman yang lainnya. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua ini hamba-hamba yang bersyukur atas nikmat banyaknya para ulama yang datang ke negeri kita, berduyun-duyun, berbondong-bondong. Harusnya kita yang mendatangi mereka. Hari ini banyak sekali mereka mendatangi kita, bahkan kita ingin membayar sepersen pun, ya, sepersen pun, ya, uang untuk mendatangi mereka. Tapi mereka mendatangi kita dengan begitu semangat. Maka siap-siap, jangan mengantuk, siapkan catatan dua sesi sampai bisa insya Allah Ta'ala. Nah, kalau ada pertanyaan, siapkan dari sekarang, silakan bertanya secara tertulis dan secara lisan. Kalau berani. Wa billahi taufiq wa sadaq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Bangun di atas satu semangat, yaitu memperbaiki diri, ya, baik dari sisi ilmu agama maupun ilmu dunia, ya. Alhamdulillah, Syekh dan penerjemah Ustaz Muzakir telah berada di hadapan kita, maka kita akan mempersiapkan diri menyimak dan mencatat ilmu yang akan beliau sampaikan kepada Syekhina dan Muzakir. الله عز وجل إلا أن يموت على التوحيد. Ma'al-Taufiq Al-Kullu Man yaqtafidu fi wujudillah Azzawajal Fi rububiyyati Wa Allah subhanahu Khalid as-samawati wal ardh هل هذا يكفي أن يكون موحدا ينجو عند الله؟ الجواب لا أن الإقرار بربوبية الله عز وجل هذا إقرار فطري قرر به جل الخلائق جل الإنس والجن إبليس هنا لا يمكن ربوبية الله الدليل أنه قال من ربي ربي ربي أضرني من يوم يبعثون ويضرب ربوبية إبليس من أنكر ربوبية kemudian beliau hafizahullah tabarak wa ta'ala melanjutkan di antara puncak keislaman seseorang di antara puncak konsep sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam adalah tauhid mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala karena sungguh tidak ada seorang hamba dan tidak akan seorang hamba selamat kecuali hamba tersebut meninggal di atas tauhid di atas mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala dan apakah makna tauhid? Apa itu makna tauhid? Apakah setiap hamba setiap manusia yang meyakini adanya Allah disebut sebagai orang yang bertauhid? Ataukah apakah setiap manusia yang meyakini tentang amalan-amalan Allah dari penciptaannya, dari pemberi rezekinya, dari pemberi kasih sayangnya disebut sebagai orang yang bertauhid? Ataukah orang yang meyakini bahwasanya Allah subhanahu wa ta'ala adalah satu-satunya Tuhan yang menciptakan langit dan bumi disebut orang yang bertauhid? Maka jawaban yang benar adalah tidak. Kita tidak bisa katakan orang itu adalah orang yang bertauhid. Karena orang-orang yang meyakini adanya Allah atau orang-orang yang meyakini tentang rububiyah Allah, perbuatan-perbuatan Allah dari sisi penciptaan, dari sisi pemberi rezeki, dan dari sisi-sisi yang lain adalah sebuah iqrar, sebuah persaksian yang sifatnya di atas fitrah-fitrah makhluk. Bahkan jin dan manusia seluruhnya meyakini fitrah tersebut. Maka tidak bisa seseorang itu dikatakan sebagai orang yang bertauhid hanya karena dia meyakini adanya Allah. Bukan itu maksud dari tauhid. Buktinya iblis pun juga meyakini hal tersebut. Apakah iblis orang yang bertauhid? Tidak. Karena persaksian-persaksian seperti ini bahwa Allah adalah pencipta langit dan bumi adalah persaksian yang sifatnya fitri. Sifatnya fitri, berasal dari fitrah-fitrah makhluk. Nah. Masalah kufur iblis syaitan ونستكبر عن قبول أمر الله عز وجل لما أمره سبحانه بالسجود لآدم أبى واستكبر وكان من الكافرين فكفر إبليس وكفر العباد واستكبار ليس إنكارا للربوبية فلذلك الذين يصورون للمسلمين الكفر الأكبر هو انكار وجود الله وهذا هو الحال من المرض هذا خطأ هذا جهل ليس كذلك ذل الثلاث ويثبتون أن الله عز وجل له الخلق والأمر مع اختلاف بينهم تصور هذا إما بسبب انحياز الوحي عنهم أو اتباع الأهواء لكنهم في الجملة يعتقدون في وجود ضرب أعلى أنه سبحانه مستحق وحده للعبادة، فلا شريك له في العبادة، فلا تتوجه في عبادة منه سرورت من دبرت إلى غير الرب، ولا وصلت بين وبين رب العبادة، إنما الوصائد بين الرب والبشر الإنس والجن المكلفين لما تكون بالرسالات الرسل وسطاء تهديد الرسالة فقط، لكن ليسوا وسطاء العبادة. فيبلغوا العبادة من العبادة إلى الرب، كما اعتقاد المشركين الذين يعتقدون ولن يتمكنوا من الوصول إلى الرب إلا عن طريق شركاء وسطاء أولياء. قال ولا عبد إلا ليقربونا إلى الله زلفى. هذا معتقد المشركين ليس مسلمين. Yeah. ومن يسلم لله فقد ضل ضلالا بعيدا. ويتعاون مع كل الاصحاب الملل المختلفه واتجاه تعيش فاسدة نجد عقبة هدفا وهميا لا نصر للإسلام بهذه الدعوات. الإسلام لن ينتصر إلا بدعوة الرسل الذي دعوة التوحيد أولا. وأما الموالية أهل الشرك ومضرهم على شركهم أهل الشرك الذين يعبدون الأموات يعبدون أئمتهم ويجعلون آلهة تدعى ويذبح لها ويؤذر لها. هؤلاء علينا أن نعلم دعوهم إلى التوحيد أولا. هؤلاء لا نتعاون معهم من الناس على الشرك أو على بعضهم الذين يقتلون ويصومون أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ويولون عليا وفاطمة وحسين والرافضة الشيعة. لا نتعاون معهم أبدا لأنهم لا يؤمنون على الإسلام لأنهم ضد الإسلام. هم أولياء اليهود لا يؤمنون بها المسلمين. وحرق أرض الجنة تاريخهم الأسود وأخضرها منذ أن نشأوا منذ أن قام مسافة اليهودين بافتعال أو ابتداع على المنهج الرافضة والشيعة. Yang Rasulullah SAW dan Rasul-Rasul yang lain benar setiap dari menurut kepada Allah untuk ia aplikasikan dalam dakwah. Adapun saya kalau dengan orang-orang yang memiliki kesyirikan, dengan orang-orang yang mengajar kepada kesyirikan, dengan orang-orang yang menyembah orang-orang yang sudah meninggal kemudian menjadikannya sebagai tuhan-tuhan mereka, maka orang-orang seperti ini tidak mesti kita menolong dari sisi agama. Kita tidak berbicara dari sisi dunia, tapi dari sisi agama. Kenapa? Karena mereka adalah orang yang paling pertama yang harus kita ajak terlebih dahulu untuk mengenal tauhid, untuk mengenal dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baru setelah mereka mengenal, barulah kita perkenankan mereka untuk berdakwah. Karena sejatinya mereka adalah orang-orang yang tersesat dari jalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Juga hanya dengan sebagian kelompok, sebagian orang, sebagian manusia di zaman ini saling tolong-menolong dengan orang-orang Syiah. Dan ini keliru. Kenapa? Karena orang-orang Syiah adalah orang yang menuhankan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Apakah ada dari seorang muslim tolong-menolong dari sisi agama dengan orang-orang yang menyekutukan Allah atau dengan Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu? Sangat tidak layak dari seorang muslim. Oleh karena itu, kata beliau rahimahullah, orang-orang Syiah ini adalah ekor dari orang-orang Yahudi. Di mana orang-orang Syiah ini mengambil agamanya, mengambil ekor dari agamanya dari Abdullah bin Salam bin Yahud. Di masa Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan tentunya dakwah mereka, cara mereka beribadah tidaklah berbeda dengan cara-cara orang-orang Yahudi. هذا مبدا قصري العقيده الذي يجب ان يبدا به دعاء الله عز وجل ان يبدا به كل راع مع رعيته كل راع مسؤول عن رعيته فالرجل من اهل بيته راع مسؤول عن رعيته اقول له ان يعلم اولاده وزوجته واهله التوحيد يعرف اماله ثم بعد ذلك يصحح عقيدته نقية أركان الإيمان الستة يصحح عقيدته بإيمان الملائكة وبالكتب وبالرسل واليوم الآخر والقدر الكريم والشريف وهذه طبعا تحتاج إلى محاضرات عديدة لبيان كيفية تصحيح المعتقدات في هذه الأركان في نظرة مثيرة سريعة فمن التصحيح لربطة الملائكة أن تعتقد أن الملائكة خلق مخلوقات خلقت من النور كما قال صلى الله عليه وسلم ليس إلها وليس إلها هناك من يصور الملائكة كصور الإناث والعقيدة المشركين والإخوان في الرسل أتعتقد أن الرسل جميعا بعثه الله الإسلام دينهم الإسلام ليس لكل رسول دين مختلف بل إن دين الإسلام هو دينهم جميعا دين الإسلام ودين الرسل والأنبياء جميعا إن دين الله الإسلام فليس هناك دين بسبب المسيحية بسبب المسيح عليه السلام المسيح عليه السلام لا بعث بدين جديد سمى المسيحيه انما بعث بشريعه انجيل sampai ke sini. Musa alaihi salam mewahyai kepada itu sampai dia wahyai oleh Israel ini. Nabi kita Nabi Israel kan mewahyai kepada Nabi Israel bersyariat Allah wahyai Islam. Adi wahyai kepada dia. Maklumat syarat ila jaa khatam ar-rusul Muhammad sallallahu alaihi wasallam bisyariat khatam al-Qur'an walladhi akmala din al-Islam al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atammu alaykum ni'mati wa raditu lakum al-Islam deena. Adalah perempuan-perempuan. Ini pun kita beri. Karena ini bagian dari Tapi dari keyakinan selanjutnya, keyakinan yang berkaitan dengan bahwa Rasulullah Subhanahu wa Ta'ala seluruh, maka bagaimana keyakinan yang benar yang berkaitan dengan perkara ini? Kata beliau wahidullah, engkau meyakini bahwasanya seluruh rasul-rasul dan Allah utus itu diutus dengan Islam. Itu diutus dengan Islam. Seluruh agama mereka adalah agama Islam. Adapun keyakinan-keyakinan yang ada pada saat ini, yang berkaitan dengan rasul-rasul, bahwasanya setiap rasul memiliki agama masing-masing, maka ini keyakinan yang biru. Seluruh agama Rasul adalah Islam. Apa dalilnya? Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Inna ad-dina 'inda Allah Islam." Sesungguhnya agama yang Allah terima di sisinya adalah Islam. Adalah Islam. Adapun sebagian orang mengatakan bahwasanya agama Nabi Isa alaihissalam adalah agama Masihiyah, maka ini adalah keyakinan yang keliru. Isa alaihissalam agamanya adalah agama Islam, tapi syariatnya berasal dari syariat Injil. Syariat Isa alaihissalam adalah syariat yang berasal dari Injil, tapi agamanya adalah agama Islam di zamannya. Begitu pun dengan Musa alaihissalam, syariatnya berasal dari syariat Taurat, tapi agamanya adalah agama Islam di zamannya. Jadi penting untuk kita perhatikan sampai datang Nabi terakhir, sampai datang Nabi terakhir bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang menyempurnakan agama Islam sebelumnya. Dan agama Islam Musa alaihissalam, kemudian agama Islam Isa alaihissalam, datang ke Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyempurnakan agama Islam itu dengan datangnya beliau sallallahu alaihi wasallam dengan Al-Quran. Maka Al-Quran adalah penyempurna bagi agama Islam sebelumnya, bukan agama-agama lain sebelumnya. Tapi Al-Quran adalah penyempurna bagi agama Islam sebelumnya yang dibawa oleh Musa alaihissalam dan Isa alaihissalam sampai turun. Firman Allah azza wa jalla, "Al-yawm akmaltu lakum dinakum wa akmaltu 'alaykum ni'mati wa raditu lakum al-islam dina." Kata Allah dalam firman-Nya dalam Al-Qur'an, sungguh hari ini kata Allah telah aku sempurnakan agamaku dan telah aku sempurnakan ni'matku kepadamu, dan sungguh kata Allah aku telah meridhai bagi kalian agama Islam. Ini dalil yang jelas. Ini dalil yang jelas bahwasanya seluruh rasul diutus dengan agama Islam. Begitu pun juga keyakinan yang kedua yang berkaitan dengan rasul-rasul Allah adalah engkau meyakini bahwasanya seluruh rasul adalah manusia, bukan malaikat. Seluruh rasul adalah manusia. Mereka makan dan minum, mereka meninggal dan mereka tidur. Bagaimana terdapat di dalam sebuah ayat dalam Al-Quran di mana Allah azza wa jalla berfirman, "Qul innama ana basharun mithlukum." Allah azza wa jalla berfirman kepada Nabi kita Muhammad, "Qul," katakanlah wahai Muhammad, "innama ana basharun mithlukum." Sesungguhnya aku ini manusia seperti kalian. Tapi bedanya adalah aku diutus dengan wahyu, sedangkan engkau tidak diutus dengan wahyu. Itu dalam perbedaan antara kita dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan rasul-rasul yang lain adalah mereka diutus dengan wahyu, sedangkan kita tidak. Tapi apakah rasul bermakna tidak? Mereka pun manusia yang sama seperti Telah diubah. Maka kitab-kitab Injil ataupun Taurat yang ada pada sisi orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani sejatinya telah diubah. Maka tidak ada keyakinan yang wajib untuk kita yakini pada kitab-kitab yang telah diubah. Lantas bagaimana cara kita meyakini keyakinan tentang Injil yang benar? Satu-satunya petunjuk yang ada pada kita saat ini adalah Al-Quran. Kita baca Al-Quran. Ketika Al-Quran menerangkan kawasannya, apa yang datang dari syariat Musa ataupun syariat Isa adalah yang benar, kita yakini. Inilah keyakinan seorang Muslim yang berkaitan dengan kitab-kitab Allah Azza wa Jalla. Maka sungguh, kata beliau hafizahullah, orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani telah menyia-nyiakan kitab-kitab mereka. Dan sungguh mereka telah menyembunyikan kebenaran-kebenaran yang ada pada kitab-kitab mereka. Yang dimana sungguh, kata beliau, ketika kebenaran itu ada dan tetap ia letakkan di dalam kitab-kitab mereka, maka sungguh manusia akan berbondong-bondong untuk senantiasa membaca Al-Quran dan masuk ke dalam agama Islam. Akan tetapi mereka sungguh telah menyia-nyiakan. Sebagai ucapan yang tersebar di zaman ini, di mana ada keyakinan atau akidah samawiyah, akidah yang menggabungkan antara akidah Islam, Yahudi dan Nasrani, ini adalah seburuk-buruk keyakinan. Tidak ada kaitannya dengan Islam. Orang-orang yang menggabungkan antara Yahudi, Nasrani dan Islam adalah propaganda yang dibuat oleh orang-orang Zionis dan orang-orang Masyumiyah, partai sosialis yang berasal dari Perancis sekarang ini. Tidak ada kaitannya dengan agama Islam, bahkan tidak ada kaitannya dengan agama Ibrahimiyah sebagaimana yang mereka ucapkan. Kenapa? Apa dalilnya? Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "Ma kana Ibrahimu Yahudiyya wa la Nasraniyya." Sesungguhnya agama Ibrahim atau Ibrahim itu bukanlah seorang Yahudi, bukan pula seorang Nasrani. Akan tetapi kata Allah, Ibrahim adalah seorang Muslim beragama Islam. Maka orang-orang menginginkan tergabungnya tiga agama, agama Islam, agama Yahudi dan agama Nasrani, untuk mereka jadikan sebagai satu agama yang mereka sebut dengan agama Ibrahimiyah Samawiyah, adalah sebuah propaganda untuk merusak keyakinan Islam yang dibuat oleh Zionis dan orang-orang partai sosialis. واليوم النصارى الذين يعيشون في بلاد الإسلام بعهد وأمان ولهم ذمة وليسوا محاربين، هؤلاء تعصم دماؤهم أعمالهم ولا يعتدى عليهم، بل يحميهم المسلمون ما داموا أعطوا الأمان فنفرق. ولا يعني هذا أن نضرهم على دينهم، أي أن نقول إن دينهم صحيح، ليس صحيحا، كونهم يعيشون بأمان لا يعني أن نصحح دينهم. Kemudian beliau حفظه الله تبارك وتعالى melanjutkan. Adapun orang-orang Yahudi dan orang-orang Nasrani yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, yang mereka adalah orang-orang zimmi yang tidak memerangi Islam sama sekali, maka mereka adalah orang-orang yang dijaga darahnya, orang-orang yang dijaga hartanya, dan tidak boleh dan tidak layak bagi seorang muslim untuk mengganggunya apatah lagi memeranginya. Ini bagi orang-orang Nasrani dan orang-orang Yahudi yang tinggal di negeri-negeri kaum muslimin, yang mereka adalah orang-orang zimmi yang tidak memerangi agama Islam dan tidak memerangi kaum muslimin. Mereka-mereka ini adalah orang-orang yang dijaga dari pihak kaum muslimin, dijaga darahnya, dijaga hartanya, dijaga keluarganya, dan tidak boleh bagi seorang muslim untuk mengganggunya, bahkan berhak dan wajib bagi setiap muslim untuk memberikan keamanan bagi mereka. Wajib bagi seorang muslim untuk memberikan keamanan bagi mereka. Tapi ini tidak melazimkan bahwasanya kita mengatakan bahwasanya agama mereka benar. Perlu dibedakan antara dua hal. Kita berikan mereka keamanan penuh dari sisi harta, dari sisi diri-diri mereka, dari sisi harta-harta mereka, dari sisi keluarga mereka. Tapi ini bukan sebuah kelaziman bagi setiap muslim untuk mengakui bahwasanya agama mereka adalah agama yang benar. Tetap agama mereka adalah agama yang batil, agama yang keliru, dan agama yang tidak benar. Ini wajib untuk kita bedakan pada keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan hal-hal ini. وكذلك من تصحيح المعتقد في الإيمان باليوم الآخر، أن تعتقد أولاً أن أول مراحل الآخرة القبر، عليك أن تؤمن بعذاب القبر، هناك من يؤمن يمكن عذاب القبر، وهذا بلا شك يعني إنكار عذاب القبر هذه من طريقة العقلانيين الذين يقولون لا نؤمن إلا بما يوجب العقل، وهذا كلام باطل، ويقولون لا نؤمن إلا بما جاء في القرآن، القرآن أثبت عذاب القبر، الله عز وجل أثبت عذاب القبر في القرآن، لكن لا تفهمون القرآن، إخوتي عز وجل النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويقوم الساعة فأدخل آل فرعون أشد العذاب. هذه آية صريحة في إثبات عذاب القبر. نعم وغيرها. وكذلك أن تؤمن أن كل ما جاء في الكتاب والسنة من إثبات أمور الآخرة وعلى حقيقتها ليس أمرا معنويا، يعني هناك تعالى الآن يقولون الميزان الذي ينصب يوم القيامة ميزان معنوي، يعني الدلالة على العقل وعلى الميزان الحقيقية، ميزان حقيقي توزن فيه الأعمال ويوزن فيه العقل المحسوب وتوزن فيه الصحة، ميزان أو كفتان كذلك وكذلك الجنة وما فيها والنار وما فيها في نوع الحقيقة، والجنة موجودة الآن والنار موجودة الآن، جنة حقيقية فيها من النعيم ما لا يخطر على قلب بشر، والنار فيها من العذاب ما لا يفعله أحد، عذاب حقيقي ليس معنويا كما يقول الزنادقة والمنكرون للمعاد، لكن ابن سليم كما قال ابن سليم عن المحتوية يقول دي رموز، رموز دي رموز فقط ليس الحقيقة، هذا كله انكار لليوم الاخر. الله يسلمك. Beliau hafizah Allah wa ta'ala menjelaskan bahwasanya begitu pun juga keyakinan seorang muslim yang berkaitan dengan hari akhir. Bagaimana kehendaknya keyakinan seorang muslim yang berkaitan dengan hari akhir dan benar? Kata beliau rahimahullah adalah memperbaiki keyakinan seorang muslim terlebih dahulu, bahwasanya awal step pertama, jalan pertama yang akan dilalui oleh seorang hamba untuk menuju kampung akhirat adalah kuburannya. Ini adalah keyakinan yang pertama. Maka ketika seseorang berbicara tentang kuburan, maka wajib bagi seorang muslim pun meyakini bersamaan dengan itu bahwasanya akan ada azab kubur dan akan ada nikmat kubur bagi orang-orang yang melakukan kebaikan dan ketaatan, dan azab kubur bagi orang-orang yang melakukan kemaksiatan dan hal-hal yang Allah Azza wa Jalla larang. Karena sebagian orang di zaman ini sangat banyak orang-orang yang mengingkari azab kubur, dan tentunya ini bagian dari cara-cara orang-orang yang menjadikan akalnya sebagai dalil. Mereka mengatakan bahwasanya kami tidak akan pernah beriman dengan keimanan yang berkaitan dengan hal-hal baik kecuali apa yang akan kami terima. Dan tentunya ucapan ini adalah ucapan yang keliru. Karena kenapa? Karena Allah Azza wa Jalla dan Rasulnya adalah zat yang menetapkan bahwasanya akan ada azab kubur ketika seseorang berada di dalam kuburan. Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, "An-nar yu'raduna 'alayha ghuduwwan wa 'ashiyyan, wa yawma taqumu as-sa'atu adkhilu 'ala fir'auna ashadda al-'adzab." Allah Azza wa Jalla berfirman di dalam Al-Qur'an, sungguh akan kami nampakkan kepada mereka api neraka pada pagi dan petang, pada hari kiamat dan sebelum hari kiamat. Maka dikatakan kepada para keluarga, para pengikut Fir'aun, adkhilu ala Fir'aun ashadd al-'adzab, masukkanlah Fir'aun dan kaumnya ke dalam azab yang sangat keras. Ini diantara dalil dari bahwasanya ada azab kubur. Maka wajib bagi seorang muslim meyakini bahwa azab kubur itu ada, dan tidak boleh bagi setiap muslim untuk mengingkari azab kubur sebagaimana dilakukan oleh sebagian kaum. Juga diantara keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan hari akhirat adalah engkau meyakini hal-hal seluruhnya yang berkaitan dengan kampung akhirat bahwasanya itu adalah nyata, apapun sesuatu itu. Seperti timbangan disampaikan dan dikabarkan oleh baginda kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di kampung akhirat akan ada mizan, timbangan. Sebagian kaum mengatakan bahwasanya timbangan ini bukanlah timbangan yang nyata, tapi ini hanya sekedar simbol saja bahwasanya akan ada keadilan yang datang dari Allah. Ini pemahaman yang keliru. Pemahaman yang benar yang berkaitan dengan timbangan adalah hukumnya ini bahwasanya di kampung akhirat nanti akan ada timbangan yang nyata yang memiliki dua sisi, yang dimana di atasnya akan ditimbang amalan seorang hamba. Bahkan sebagian riwayat mengatakan hamba itu sendiri yang akan ditimbang nanti. Ini harus kita ingat bahwa timbangan ini adalah timbangan yang nyata, memiliki dua sisi, bukan timbangan-timbangan yang sifatnya simbol keadilan dari Allah Azza wa Jalla. Ini pemahamannya keliru kata beliau rahimahullah. Begitupun juga hal-hal yang berkaitan dengan qaul Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya di kampung akhirat nanti akan ada haul, akan ada sungai khusus yang diperuntukkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang siapa meminum seteguk air dari haul ini maka sungguh setelahnya ia tidak akan pernah lagi merasakan yang namanya kehausan. Ini harus kita yakini bahwasanya ada haul Nabi secara nyata, bukan simbol-simbol yang dikatakan oleh beberapa kamu. Begitupun juga hal-hal yang berkaitan dengan catatan-catatan amalan manusia. Ini pun juga kita harus yakini bahwasanya setiap manusia memiliki catatan-catatan amalan yang tertulis di atas apa yang mereka lakukan dari kebaikan dan apa yang mereka lakukan dari keburukan. Itu nyata adanya. Setiap muslim wajib meyakininya. Bukan meyakini sebagian keyakinan-keyakinan kaum bahwasanya itu hanyalah simbol-simbol keadilan juga dari Allah Azza wa Jalla. Ya, harus kita yakini bahwasanya itu nyata dan ada. Setiap catatan amalan manusia ada pada diri mereka masing-masing di kampung akhirat kelak. Begitupun juga dengan surga dan neraka. Kita harus yakini bahwasanya surga dan neraka saat ini itu ada. Saat ini, bukan setelah kita meninggal. Saat ini surga dan neraka telah ada. Dan di mana Allah Azza wa Jalla peruntukkan surga dan apa-apa yang berada di dalamnya untuk orang-orang baik. Dan Allah peruntukkan neraka dan apa-apa yang di dalamnya dari sisi azab untuk orang-orang yang buruk. Ini wajib kita yakini, para jemaah sekalian. Wajib kita yakini bahwasanya surga dan neraka itu ada saat ini. Begitupun juga wajib untuk kita yakini apa-apa yang berkaitan dengan kenikmatan yang ada di dalam surga Allah pun juga wajib kita yakini. Begitupun juga dengan hal-hal yang berkaitan dengan azab Allah yang ada di dalam neraka pun juga wajib untuk kita yakini. Adapun sebagian kaum yang mengatakan itu hanyalah simbol-simbol semata yang datang dari Allah, simbol-simbol keadilan dan simbol-simbol azab Allah, maka ini sungguh adalah keyakinan-keyakinan yang keliru dan jauh dari kebenaran. وأعني هذه الدعوة للإخوان جميعا أن يدرسوا العقيدة دراسة وافية باستماع إلى شروح العلماء عقود العقيدة السلفية عقيدة أهل السنة خاصة التي صنفت في القرون الأولى القرون الثلاثة الأولى من الهجرة نحو أصول السنة للإمام أحمد بن حنبل وكذلك أصول السنة للحميدين وأصول السنة لابن أبي زمانين وأصول السنة لابن أبي عاصم رحمه الله جميعا والشريعة الأجري وشرح أصول الاعتقاد اللالكاني ونحو ذلك المصنفات العظيمة في الاعتقاد التي صنفها السلف الصالح حتى تصحح عقيدتك حتى تكون موافقة لما كان عليه خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم الصحابة والتابعون لهم بإحسان وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. Kemudian beliau sampaikan kawasan terakhir. Beliau menanya pada seluruh kaum muslimin, saudara-saudara beliau, untuk senantiasa mempelajari akidah dengan pelajaran-pelajaran yang baik, sistematis dan teratur, dengan mendengar syarah-syarah, penjelasan-penjelasan para ulama, terkhusus para ulama yang telah menulis akidah pada abad-abad yang awal, semisal Al-Imam Ahmad, murid dari Imam Syafi'i, menulis sebuah kitab, menulis sebuah buku yang berkaitan dengan akidah. Beliau namai kitabnya, bukunya dengan Usulis Sunnah. Begitupun dengan Al-Imam Al-Khomeini, beliau juga namai buku akidahnya dengan Usulis Sunnah. Begitupun dengan Ibnu Abi Zamanain, begitupun dengan Ibnu Asim, begitupun juga dengan Al-Imam Al-Ajurri, beliau menulis kitab, buku berkaitan dengan akidah, kemudian beliau namai dengan Asy-Syari'ah dan buku-buku lain. Dan di mana buku-buku ini diletakkan oleh para ulama pada abad-abad pertama yang awal. Maka hendaknya seorang muslim senantiasa memperbaiki akidahnya, memperbaiki keyakinannya, sehingga akidahnya bisa mencocoki manusia terbaik. Ialah para sahabat Nabi radhiyallahu alaihi. Kita berusaha untuk senantiasa memperbaiki keyakinan kita, keyakinan berkaitan kepada Allah, malaikatnya, kitab-kitabnya, para rasulnya, hari akhirat, dan keyakinan-keyakinan yang berkaitan dengan takdir-takdir yang baik dan buruk. Senantiasa kita perbaiki agar keyakinan kita, agar akidah kita mencocoki akidah dan keyakinan manusia. Ialah persahabatan yang dijual berhubungi kepada Allah Ta'ala alaihi. Dan boleh mencukupkan majlis kita kali ini, dan insyaAllah akan dilanjutkan sehabis maghrib dengan menjawab pertanyaan-pertanyaan dari para ikhwan dan para akhwat. Aku lupa melihat dan astagfirullahaladzim walakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.